Masih surat Al-Mulk. Kama surat yang ke-15. Qala Syekh rahimahullah. Qala Allah Ta'ala. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kamu bumi ini menjadi zalul, sahl, mudah. Maka berjalanlah kamu di punggungnya. وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ, pundaknya. Ini liku-liku jalanannya, ini jalan-jalanan di muka bumi. Dan makanlah sebagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ayat ini menerangkan kata beliau, huwallazi sakhkhara lakumul ard. Dialah Allah yang telah memudahkan, menundukkan untuk kamu bumi ini. Allah tundukkan, Allah mudahkan untuk kita manfaatkan, kita menggali hasil-hasilnya. Wadallalaha, dan Allah mudahkan. Litudrikum minha kullama ta'allaqat bihi hajatukum, agar kamu mendapatkan dari bumi tersebut semua yang terkait dengannya, keperluan-keperluan kamu ataupun hajat-hajat kamu. Min nuharsin, apa namanya, seperti menanam, buah bina, membangun, wahar, mengolah tanah, waturukin, dan jalan-jalan, yatawassalu biha ilal aqtarin na'iyah, dan jalan-jalan yang dengan jalan tersebut kamu sampai ke seluruh penjuru yang jauh. Wal buldan syasi'ah, dan negeri-negeri yang tersebar. Mudah untuk kita membuat jalan, cara menembus bukit, membelah gunung, melingkari gunung, atau menuruni jurang. Nah, famsu fi manakibiha ay li talabi rizqi wal makasib. Manakib jangan dari mangkib. Digunakan di sini fungsi berjalanlah kamu di, bukan di dalam, bukan berarti di dalamnya. Sebenarnya fungsi ini ala, bermakna mengartikannya dengan makna ala. Seperti juga dalam ayat yang lain, lausal libannakum fi judu'in nakhl. Kamu akan, aku akan betul-betul menyalip kamu. Orang tukang-tukang sihir itu diancam oleh Firaun untuk disalib, bukan di dalam batang-batang kurma, tapi di atasnya. Seperti itu juga yang dimakna di sini. Nanti terkait dengan yakni penyebutan bahwa Allah fissama, amintum man fissama. Ya Allah Subhanahu wa taala di langit, bukan berarti ya Allah itu dikepung, berada di dalamnya. Dilingkupi oleh ruang, dibatasi oleh ruang, tidak demikian. Maknanya itu fi di situ sama seperti di sini famsu fi manakibiha. Sebagian lagi yang menyebutkan bahwa makna famsu fi tidak dengan famsu ala. Ini kata mereka di dalam perintah di sini ada yang makna lainnya. Nah, lupa disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam sebagian tafsir beliau, itu menyebutkan bahwa kalimat-kalimat seperti ini yang semestinya dia di dengan barok ataupun huruf jar yang lain, tapi diubah dengan menggunakan kali apa huruf yang lain, itu ada makna lebih, makna lebihnya. Mungkin di sini disebut, di antaranya disebutkan oleh beliau fungsi fi manakibiha ay li talabir rizqi wal makasib. Ini semuanya mirip dengan ini, tapi yang disebutkan oleh Syekhul Islam satu pengertiannya demikian. Jadi kalimat ketika dia misalnya di sini menggunakan, kenapa kok menggunakan fi manakibiha, tidak menggunakan ala manakibiha. Ini perintah fungsi di situ ada, bukan sekedar berjalan. Bukan sekedar berjalan. Fungsi kan artinya melangkah. Iya, melangkah, berjalanlah. Kenapa kok dengan fi menunjukkan fi-nya di dalam? Padahal bukan itu maksudnya. ada makna lebih dari kalimat perintah di sini, famsyu di sini. Qala wa kulu min rizqi, dan makanlah sebagian dari rezeki Allah. Wa ilaihi nusyur, kembali kita diingatkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dimulai oleh Allah Juz atau surat yang mulia ini dengan memuji dirinya, mengagungkan dirinya. Wa di tangannya segala sesuatu, kekuasaan segala sesuatu, kepadanya semuanya bersandar. Tidak ada ini sedikit pun penciptaannya yang salah dan keliru, hasil ciptaan yang salah dan keliru dalam semua hal. Dia menetapkan membagi rezeki, membagi akhlak, membagi kedudukan setiap makhluk-makhluknya, itu pasti merupakan sebuah jadi hal yang sempurna, karena dia berasal dari Zat yang Maha berilmu lagi Maha memiliki hikmah. Allah SWT menyebutkan kulu min rizqi wa ilaihi nusyur, ay ba'da an tantaqilu min hadhihi ad-dar allati ja'alaha Allahu imtihanan. Jadi makanlah rezekinya dari sebagian dari rezeki Allah itu, dan akan kepadanya lah kamu akan kembali. Jadi setelah nanti kamu berpindah dari negeri ini, dunia ini yang Allah jadikan sebagai ladang ataupun medan tempat perjuangan, ujian. Jadi negeri ini sebenarnya adalah ujian dengan semua kesenangan yang ada di dalamnya, dengan semua keadaan yang ada di dalamnya, itu untuk menguji orang-orang yang berada di atasnya, untuk menguji orang-orang yang ada di atasnya apakah mereka tertipu larut dengan dunia tersebut dan mengejarnya, ataukah dia bersiap menjadikan dunia itu sebagai perahu untuk yakni apakah dia menyiapkan perahu untuk mengarungi dunia ini yang dianggapnya sebagai sebuah gelombang, seperti yang disebutkan, dinukilkan oleh Imam Nawawi dari syair Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Mereka orang-orang yang cerdik diantara hamba-hamba Allah itu, diantara hamba-hamba Allah yang cerdas itu, mereka melihat kepada dunia ini sebagai sebuah lautan dengan gelombangnya, dengan ombaknya. Mereka tidak punya apa-apa untuk mengarungi lautan tersebut kecuali dengan amalan. Amalan itulah mereka jadikan sebagai safinah, sebagai penyelamat kapal yang mereka buat untuk mengarungi gelombang tadi, laut yang penuh dengan ombak dan gelombang tadi. Ini orang-orang yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah sebagai orang-orang yang cerdas di antara hamba-hamba Allah. Jadi bukan menjadi mereka jadikan dunia itu sebagai tempat tinggal. Mereka tidak menjadikan dunia itu sebagai tempat menetap selamanya. Jadi bukan menjadikan dunia itu sebagai tujuan hidup, bukan sebagai cita-cita, apapun bentuknya urusan dunia tersebut. Bukan hanya dalam urusan harta, bukan hanya dalam urusan wanita, bukan hanya dalam urusan tahta, kekuasaan, dalam semua hal. Berlomba banyak, banyak-banyakan ilmu, banyak-banyakan amal, banyak-banyakan dalam artian yang segera mungkin lahiri ya, banyak-banyakan karya, hasil, kemudian banyak-banyakan pengikut. Mereka yang sibukkan dengan hal ini betul-betul orang yang dikatakan oleh Allah al-haqum mutakatsir. Ambisinya, tujuannya adalah dunia. Wala di sini diterangkan oleh beliau bahwa dunia itu adalah negeri ujian dan mesti setiap orang mengalaminya. Setiap orang mengalaminya pasti sesuai dengan kadar keimanannya. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lebih orang yang mengakui dirinya mukmin. Semakin kuat, semakin tebal keimanannya, semakin kokoh keimanannya, semakin berat ujian yang dia hadapi. Ketika dunia dan surga itu tidak hanya bisa dicapai dengan amalan, maka Allah timpakan kepada hamba-hambanya yang dia pilih berbagai ujian, musibah. Untuk ini musibah itu bukan sebagai adab, tapi sebagai kir. Ujian itu sebagai kir. Kir ini fitnah atau ujian atau fitnah, dan di apa namanya itu diartikan secara bahasa pun oleh mereka dikatakan sebagai suatu cara ini untuk apa namanya yang digunakan, alat yang digunakan untuk membersihkan emas dari kotoran-kotorannya, sehingga emas itu ketika dimasukkan dalam alat tersebut menjadi semakin murni, semakin mahal. Itulah gunanya ujian. Itulah gunanya ujian. Seperti kata pepatah Arab yang kita dengar dalam majelis. Ya. Nah, al-balaya tuzhiru jauharat ar-rijal. Al-balaya tuzhiru jauharat ar-rijal. Ujian-ujian itu, petaka-petaka itu, cobaan-cobaan itu menampilkan kecemerlangan seorang laki-laki. Menampakkan jati diri dia. Inilah dia seorang yang jantan, seorang yang pahlawan, seorang yang betul laki-laki. Dengan ujian, apakah dia dapat ujian dengan keadaan dirinya, kemiskinan dirinya, atau kekayaan dirinya. Nah, kalau itu berupa kemudahan-kemudahan, seperti ini katakan oleh Nabi Sulaiman dalam firman Allah, liyabluwani ashkur am akfur. Liyabluwani ashkur am akfur. Yang akan Allah mengujiku, apakah saya akan bersyukur dengan kemudahan. Ada orang yang diantara rakyatnya, prajuritnya, yang mampu membawa singgasana Arsy Ratu Saba yang demikian jauh letaknya, itu dalam sekejapan mata sudah muncul di hadapan beliau. Itu ujian, kemudahan, apalagi kalau benar kesulitan. Seringnya kita, seperti dikatakan oleh Salafun Salih, ubtulina bintarwa, ubtulina bintarwa, wasabarna. Kita diuji dengan hal-hal yang sifatnya sulit. Masya Allah, ketika orang itu dalam keadaan sulit, kita dulu barangkali mungkin menyaksikan kita sendiri, juga mungkin menyaksikan pula orang lain ketika dia dalam keadaan sulit. Nah, mungkin masih dalam keadaan mungkin golongannya rendah dalam pekerjaannya, gak biasa, gak baru. Masya Allah, rajinnya dia taqarrub ilallah. Banyaknya sedekah, banyak amalannya, banyak dia puasanya, banyak taqarrub salat malamnya. Subhanallah. Begitu dia naik derajat prestasinya, protol satu persatu. Mulai salat wajibnya jarang-jarang lagi. Kalau dulu Masya Allah, 5 waktu sehari semalam tidak pernah tinggal di masjid. Bahkan selalu staf terdepan. Ketika dalam keadaan sulit, Masya Allah. Dapat prestasi sedikit naik. Sudah mulai. Tidak lagi bisa jadi staf pertama. Mundur, staf kedua. Akhirnya, tidak sempat lagi. Kenapa? Ngurusin harta, ngurusin ini. Akhirnya bisa sholat di rumah, alhamdulillah. Masih sholat. Ternyata. Dan ini banyak. Di sekitar kita banyak yang seperti ini. Bahkan mungkin sebagian kita. Bahkan mungkin sebagian kita seperti ini. Dalam keadaan dia mungkin dalam keadaan meseret rezekinya, sempit, Masya Allah luar biasa. Tapi ketika dapatkan kemudahan, lupa. Ini ujian. Ujian buat kita. Dan dunia ini adalah ujian. Ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu cenderung bahwa di balik kehidupan, balik dunia ini, kalau kita tidak tua, mati. Kalau kita tidak tua, mati. Kalau misalnya mati-matian mengejar dunia sampai enggak tahu-tahu ternyata sudah tua, siapa yang menikmati harta? Padahal bayangan kita kalau punya harta bisa seperti ini, sudah sakit-sakitan, sudah tua, apa yang dapatkan dengan harta tadi? Miliaran setiap bulan misalnya, tapi badannya sakit-sakitan, tua, lemah. Apa yang bisa dinikmatinya? Jadikan untuk anak-anaknya, cucunya. Itu kalau dia tidak mati. Kalau mati, dibagi-bagi jadi warisan. Ada orang lain mungkin nikahin istrinya yang dapat bawa hartanya juga, Pak. Itu disebutkan oleh sebagian penyair. La tibalil aisy ma damat munawwasatan ladzatuhu bidzikaril mauti wal haram. La tibalil aisy, enggak ada manisnya kehidupan. Ma damat munawwasatan. Selama dia yang dalam keadaan terkeruhkan, terhalang kelezatannya. Kenapa kita enggak mungkin bisa merasakan kelezatannya? Kenapa? Bidzikaril maut wal haram. Bidzikaril maut wal haram. Karena dibalik itu ada kematian dan ketuaan. Ima gagal mencicipi, merasakan hasil, atau enggak mampu. Kenapa? Sudah terlalu terlanjur tua. Li nam la tiba lil aisy madamatumunarrasatan laddatuhu biddikaril mauti wal haram. Ini tidak ada. Makanya Allah menyebutkan wa innal akhirata lahiyal hayawan. Akhirat itulah sesungguhnya kehidupan. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Jadi disebutkan dalam riwayat, kalau kamu melihat ada mungkin orang yang lewat ataupun apa namanya lewat, kita melewati rumah yang indah, kendaraan yang mewah milik seseorang, pakaian, teringatlah doa ini. Disebutkan kepada Rasulullah, menyebutkan diajarkan doa ini. Jika kita mungkin melihat kelebihan orang lain dari segi dunianya, baca doa itu. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Nah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Nah, qala Syekh rahimahullah, ai ba'da an tantaqilu min hadhihi ad-dar allati ja'alaha Allahu imtihanan wa bulghatan, dan bulghah bekal, yutaballahu biha ila daril akhirah, yang dengan bekal itu membawa kita sampai ke negeri akhirat. Tuba'athuna ba'da mautikum. Nah, setelah itu kamu akan dibangkitkan, kita akan dibangkitkan setelah mati. Dan itu sebuah kemestian. Tidak ada satupun yang bisa mengelak. Tusyaruna ilallah. Dikumpulkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihadapkan kepada Allah. Bahkan begitu banyaknya umat manusia, begitu banyaknya umat manusia, satu persatu dipanggil oleh Allah. Fulan bin Fulan. Ala ru'usil khalaik, di atas dalam pandangan seluruh makhluk, sejak dari Nabi Adam sampai yang terakhir. Nah, melihat si fulan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala berduaan. Nah, liyujaziyakum bi'amalikum hasanah wasayyah, untuk dia balasi kamu, untuk Allah membalasi kita sesuai dengan amalan kita yang baik atau yang buruk. Tuba biman wajaba fi suhafihi istighfara aw kama qala. Beruntung orang-orang yang mendapati di dalam kitabnya catatan amalnya penuh dengan istighfar. Penuh dengan istighfar. Nah, qala Syekh rahimahullah, qala Allah taala, aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, am aamintum man fis samaa'i an yursila 'alaykum haasiba fa sata'lamuna kaifa nadhir wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kaana nakira. Hadza tahdid wa wa'id, ancaman dan peringatan keras, liman istamarra fi tughyanihi wa ta'addihi, berlaku untuk mereka yang terus menerus di dalam sikap melampaui batas dan ta'addi, melanggar batas-batas yang Allah tetapkan, melampaui batas dalam sikapnya, penentangannya, keingkarannya, kekufurannya, kedurhakaannya, wa'isyanihi, dan mendurhakainya dan kedurhakaannya, al-mujib lin nakal, yang mengharuskan dia untuk menerima hukuman, wa hulul al-uqubah, datangnya siksaan terhadap dirinya. Fa qala aamintum man fis samaa', apa kamu merasa aman dari yang berada di langit? Man fis samaa', nah ini makna fi di sini bukan berarti apa, dikepung, Allah itu dilingkupi. Nah, Allah menyatakan dirinya di langit bukan berarti Allah itu dikepung, dibatasi oleh ruang. Allah menyebutkan dirinya wa huwa dhahir lai alladhi laisa ba'da fawqahu syai'un. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diartikan fi itu di dalam, berarti Allah itu berada di dalam langit, berarti ada yang di atas Allah. Nah, ini salah dan itu bukan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mengakui Allah di langit bukan berarti Allah dikepung. Langit itu menutupi Allah dari kiri kanan atas bawah. Allah yang menamakan dirinya Al-Zahir. Laisa fawqahu syai'un. Tidak ada di atas Allah satupun. Ini makna zahir. Tidak ada satupun di atas Allah. Sesuatu di atas Allah tidak ada. Karena Allah yang paling atas. Karena Allah yang paling atas. Nah. Wa huwa Allah Ta'ala, yaitu dialah Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, al-ali ala khalqihi, yang maha di atas seluruh makhluknya. Makhluk yang paling besar, paling bercahaya, paling suci, paling indah, paling terang, arsy Allah. Itu di atas seluruh langit-langit. Ya, melebihi ukuran langit-langit. Nah, dia yang paling besar, dia yang paling terang, dia yang paling suci, dia yang paling bersih, paling indah. Allah tidak dikepung oleh arsy. Allah menyatakan dirinya di atas arsy, tidak diliputi oleh arsy tersebut. Tidak memerlukan arsy itu juga. Bahkan arsy itulah yang memerlukan Allah. Bergantung kepada Allah. Qala an yaqsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Nah, apa kamu merasa aman terhadap zat yang ada di langit kalau dia membenamkan kamu sama bumi ke dalam tanah? Fa idza hiya tamur. Nah, yani tamur bikum wa tatarib, yani bumi ini goncang dan gempar bergoyang bersama kamu. Hatta tutlifukum tutlifakum wa tuhlikakum, sehingga melenyapkan kamu dan membinasakan kamu. Apa kamu merasa aman seperti ini? Nah, kalau tidak merasa aman, mengapa cari sesembahan yang lain, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, menyandarkan diri kepada selain Allah? Nah, berdurhaka di bumi Allah. Qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala, am amintum man fis sama'i an yursila 'alaikum hasiba. Apakah kamu merasa aman terhadap zat yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dikirimkan kepada kamu hasiban, yaitu azab dari langit? Apakah kamu merasa aman kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit kalau dia menimpakan azab dari langit kepada kamu? Yahsibukum wa yantaqimullahu minkum, ini Allah menghukum dan menyiksa kamu. Fasata'alamuna kaifa nadhir, maka kamu kelak akan mengetahui bagaimana peringatan itu. Ai kaifa ya'tikum ma anzaratkum bihi ar-rusul wal kutub. Jadi bagaimana datangnya kepada kamu enam apa yang diperingatkan oleh para rasul dan kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Fala tahsabu an amnakum minallahi an yu'atilakum bi'iqabin minal ardi wa minas sama' yanfa'ukum. Maka jangan mengira rekaman kamu merasa aman dari Allah untuk dia dari dia menghukum kamu dengan hukuman-hukuman dari bumi dan dari langit, itu bermanfaat dari rasa aman kamu. Jangan kira bahwa kamu akan mendapatkan manfaat dari rasa aman tersebut. Tenang-tenang saja bahwa Allah tidak menghukum dari langit ini. Kita belum merasakan, belum melihat. Belum melihat mendapatkan turunnya azab dari langit seperti umat-umat dahulu. Paling dekatnya Abraha, hukuman dari Allah kirimkan kepada dia tentara ini dari burung-burung Ababil, atau yang sebelum itu mereka dihancurkan dengan petir yang menggelegar di atas kepala mereka, membuat mereka kemudian jatuh bergelimpangan, atau dari bumi itu sendiri yang bergetar, bergoncang. Nah, atau yang mereka dibalikkan bumi yang tempat menjadi tempat tinggal mereka, lalu dihempaskan, dilemparkan ke tempat bekas dalam galian ataupun tempat tinggal mereka tadi, baru kemudian menjadi batu seperti umat Nabi Lut alaihi salam. Jangan merasa aman, tidak bermanfaat rasa aman tersebut. Fasatajiduna aqibatan amrikum, kelak pasti kamu akan melihat kesudahan urusan kamu. Jadi kita pun juga demikian. Kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dosa-dosa yang kita lakukan tidak merasakan hukumannya, itu bukan berarti kita dibiarkan. Bahkan mungkin kita diberi kesempatan oleh Allah. Kesempatan itu ada dua, imma bertambah dosa kita atau menjadi berkurang dengan kita bertobat kepada Allah. Itu yang diberikan oleh Allah ketika tidak kita rasakan hukumannya sekarang dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Maka jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Sawa'un tala 'alaikum az-zaman aw qasur. Sama saja apakah panjang masanya, lama tidak mendapatkan hukuman. Kok masih turun hujan ya? Kita bikin maksiat, masya Allah masih turun hujan. Para petani bisa bercocok tanam, rambut tumbuhan subur, masya Allah. Jangan merasa aman. Bahkan bumi pun tidak, yakni tidak bergoncang, tidak ada terjadi gempa lagi. Karena bala musibah sudah kita artinya berbuat maksiat. Jangan merasa aman. Mungkin itu tadi imma kita Allah ini kita diberi tempo seperti itu untuk kita bertobat sadar atau tidak, atau semakin bertambah kejahatan-kejahatan kita. Dan kalau itu sudah bertambah, bahkan Allah menyatakan dalam surat, dalam ayat yang lain, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Allah buka untuk mereka pintu semua rezeki, kesenangan dimudahkan oleh Allah. Bayangkan, semakin durhaka kita, semakin jahat, semakin dimudahkan mendapatkan rezeki, semakin dimudahkan oleh Allah mendapatkan fasilitas. Kemudian setelah pada puncaknya, Allah siksa dengan siksaan Zat yang Maha Kuasa. Inna na'akhdahu alimun syadid. Siksaan Allah itu sangat pedih dan sangat keras. Dalam keadaan kita tidak. Itu seperti yang dikatakan faidahum mublisun. Putus asa sudah tidak mau, tidak bisa lagi untuk mendapatkan keselamatan. Dalam keadaan kita tidak menyangka. Bayangkan paling dekat dengan kita, yang paling menyedihkan dan mengerikan, tsunami Aceh. Dalam keadaan betul-betul, subhanallah. Ya, digambarkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf itu. Dalam keadaan duhan, waktu duha yal'abun. Bersenang-senang mereka bermain-main, tahu-tahu dihempaskan oleh Allah dengan tentaranya dari laut air. Nasallallahu salam wal afiyah. Dan orang mukmin juga jangan merasa Allah sudah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati kamu, atas fitnah, ujian, siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Orang-orang beriman pun mereka terkena dibersihkan. Imam mungkin barangkali sebagian mereka kena lebih dahulu sebagai karomah bagi Allah, atau mungkin mereka sebagai kalaupun tidak terikut dalam artian terkena imam yang mati ataupun bisa terselamatkan, menjadi peringatan buat mereka. Allah fa'inna mangkablakum kadzabu kama kadzabtum. Karena orang-orang sebelum kamu mendustakan sebagaimana kamu mendustakan. Fa'ahlakahumullahu ta'ala. Maka Allah lalu Allah pun membinasakan mereka. Jadi jangan mengira berbuatnya ini kesalahan-kesalahan kita itu. Jadi para ulama kita sudah banyak mengingatkan. Satu kesalahan dari iblis la'anatullah alaih, hanya karena dia menolak sujud kepada Adam, padahal berabad-abad dia bersama malaikat, bergabung bersama mereka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah sampai dalam riwayat Israel dari Ibnu Abbas dikatakan dia diangkat menjadi komandan para malaikat langit dunia, para pemimpin panglima dari komandan langit malaikat-malaikat langit dunia. Merangi orang-orang yang makhluk-makhluk yang ada di muka bumi yang berbuat kerusakan. Ini iblis. Tapi dalam ketika dia menyimpan satu kesalahan yang semakan dia nampak terlihat tidak mau penyanyi sujud kepada Allah, Allah jauhkan dia sejauh-jauhnya dari rahmat Allah. Dan ditempatkan dia dalam keadaan sehina-hina. Lahir batin dia dirubah. Hati yang tadinya putih jadi hati yang paling busuk, paling jelek. Wajah yang tadinya rupawan menjadi wajah yang paling mengerikan. Ini iblis. Itu salah satu kesalahan Nabi Adam, bapak kita cuma satu kesalahannya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan dia ke dunia, Allah keluarkan dia dari surga. Satu kesalahan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun bukan karena mereka yakni tamak. Malah disebutkan oleh Allah Subhanahu, Allah menyebutkan man minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu akhirah. Mereka ini walaupun mereka mencari dunia ini bukan karena memang hawa nafsu mereka, tapi karena mereka melihat dalam perang Uhud Rasulullah merintahkan mereka untuk tetap berjaga di Bukit Uhud, tapi mereka melanggar. Satu kali pelanggaran habis 50 perang pemanah. Dibantai oleh pasukan Khalid bin Walid ketika itu. Baik, subhanallah, karena satu pelanggaran. Nah, yang seperti ini Allah peringatan. Apalagi kita kalau kita mengukur diri kita setiap hari. Nah, setiap hari kita melakukan dosa-dosa yang bahkan kita yang lebih parahnya kita meremehkan dosa. Kita meremehkan dosa. Ini yang lebih jelek. Semakin kita memandang dosa itu kecil, itu semakin besar di sisi Allah. Kenapa? Kita menganggap remeh, itu kan dosa kecil saja. Lupa untuk istighfar kepada Allah, menyesal, dan kemudian dilakukan lagi. Dilakukan lagi, dilakukan lagi. Gimana kita mau mendapatkan semangat untuk badan itu bisa dibawa kepada ketaatan, untuk memahami din Allah, terutama para talabah juga. Qala fanzuru kaifa inkara Allah 'alaihim. Perhatikanlah bagaimana Allah mengingkari mereka. Ajalahum bil uqubati dunyawiyah. Allah segerakan hukuman duniawi kepada mereka qabla uqubatil akhirah, sebelum hukuman akhirat. Fahdharu an yusibakum ma asabau. Maka takutlah, hati-hatilah, jangan sampai menimpa kamu apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kita. Ini banyak gambaran permisalan-permisalan disebutkan oleh Rasulullah SAW dan cukup mereka menjadi pelajaran. Lafaz kana fi qasasihim imratan li ulil albab. Kisah-kisah mereka itu menjadi pelajaran buat orang-orang yang betul-betul berakal. Mereka yang cerdas, mereka yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Maka itu menjadi peringatan buat mereka. Jangan jadi orang-orang yang Allah katakan sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Langkah ruginya mereka yang sudah hafal Al-Quran, misalnya dia membaca berulang-ulang ayat-ayat tentang kekuasaan Allah, tentang keenam keperkasaan Allah, tentang ancaman-ancaman Allah lewat. Saya dzakkaru may yakhsha. Orang yang memiliki khasyah kepada Allah, dia kenal Allah, takut dia kepada Allah, maka dia akan mampu mengambil peringatan. Dia akan merubah dirinya. Dia akan merubah dirinya. Wallahu muwaffiq lima yuhibbu wa yardha. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain.